السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Kayaknya masih di pulau lain. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihudah. Amma ba'd. Kita lanjutkan pada ayat ke-185 surah Al-Baqarah. Apakah kita sudah selesaikan tafsir ayat 184-nya? Tidak ada yang ingat? Baik. Untuk memperingatkan yang tidak ingat, saya ingin mengulang sejenak apa yang sudah kita bahas. Ayat ke-183 surah Al-Baqarah, Allah Azza wa Jalla di situ memberitahukan kepada kita bahwa kita diwajibkan berpuasa. Kita sudah bahas juga pengertian puasa. Yang dimaksud adalah menahan diri dari makan, minum, jima' dan pembatal lainnya. Kita juga sudah bahas bahwa pembatal-pembatal itu ada dua tingkatan. Pertama adalah pembatal hukumnya dan yang kedua adalah pembatal pahalanya. Oke, ingat lagi. Jangan dilupakan. Jangan kayak pengajian zaman dulu. Pengajian barlen, begitu bubar kelalen. Begitu bubar lupa. Dalam ayat ke-183 juga Allah Azza wa Jalla menjelaskan bahwa puasa ini dijadikan sebagai ajang perlombaan antara kita dengan umat-umat sebelum kita. Tapi Allah telah menyediakan faktor kemenangan bagi kita, ummatul Quran, dibandingkan dengan umat Taurat dan Injil. Masih ingat, umat Taurat beribadah kepada Allah bagaikan orang bekerja dari subuh sampai zuhur. Dapatnya cuma satu qirab. Ummatul Injil, umat Nabi Isa alaihi salam, beribadah kepada Allah juga bagaikan orang bekerja dari zuhur sampai asar. Bebannya berat, dalam keadaan panas, terik, capek, dapatnya cuma satu. Tapi ummatul Quran, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beribadah kepada Allah termasuk puasa bagaikan orang bekerja antara asar sampai maghrib. Sudah tenang, redup, mudah, waktunya sebentar, tidak capek, banyak kemudahan. Dapatnya dua dibandingkan dengan umat sebelumnya. Maka bagi orang yang memahami hakikat ini, naif sekali kalau dia kemudian tidak bersemangat untuk menang, memenangkan perlombaan ini. Kemudian Allah Azza wa Jal berfirman di dalam akhir ayat ini, la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Maksud dan target daripada disyariatkannya siam adalah agar kita memiliki takwa. Agar kita memiliki takwa artinya agar kita memiliki benteng, perisai dari azab Allah. Supaya kita dilindungi oleh Allah dari malapetaka dunia dan neraka akhirat. Dan dengan siam Ramadan ini, maka kita menjadi ahli untuk bisa bertakwa 11 bulan berikutnya. Mengapa bisa begitu? Karena hakikatnya pendidikan yang namanya puasa ini mendidik kita dengan target memiliki kompetensi sabar. Perhatikan inti ajaran ini. Inti ajaran siam adalah membentuk sifat sabar di dalam diri kita. Dan sifat sabar inilah sesungguhnya yang menjadi base, menjadi landasan, pondasi bagaimana kita bisa mengemban amanah Allah berupa perintah dan larangan. Sekarang baru kita kaitkan dengan takwa. Tatkala seseorang memiliki sabar terhadap perintah Allah, maka dia bisa melaksanakan perintah Allah walaupun perintah itu dirasa tidak mengenakan. Tatkala seseorang memiliki sabar terhadap larangan, maka orang itu akan menjauhi larangan walaupun sesuatu yang dilarang itu mungkin dirasa enak. Maka jika kompetensi sabar di dalam diri seseorang telah melembaga, tentu itu akan menjadi base, landasan, fondasi yang kuat untuk menopang perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya kata Allah Azza wa Jalla pada ayat ke-184. Ini mengulang ya, mengulang secara sekilas. Allah Azza wa Jalla berikan dan Allah tunjukkan beberapa kemudahan untuk menarik hati kita agar kita bersemangat untuk berpuasa. Puasanya orang Islam, Ahlul Quran itu jauh lebih mudah, ringan. Seperti yang dikatakan tadi di awal. Kata Allah Azza wa Jal, ayyaman ma'dudat. Puasa yang dimaksud itu cuma beberapa hari. Tidak sampai berbulan-bulan. Nanti pada ayat ke-185, dijelaskan oleh Allah apa yang dimaksud dengan ayyaman ma'dudat. Ayyamam ma'dudat yang dimaksud adalah syahrul Ramadan. Jadi antara ayat 183, 184, 185 itu saling menafsiri, didetailkan pada ayat berikutnya. Dalam bahasa orang sekarang di breakdown ya, didetailkan pada ayat berikutnya. Kita bahas dulu sekilas ayat 184. Semoga tidak lupa lagi. Pertama Allah nyatakan ayyaman ma'dudat. Puasa yang diwajibkan itu hanya beberapa hari saja. Ini kalimat memberi semangat. Karena beban ini dirasa tidak akan berat. Cuma beberapa hari saja kok. Ditambah lagi, bagi yang sakit atau dalam keadaan safar, boleh tidak berpuasa saat itu. Dengan catatan dia mengqadha di bulan berikutnya, di bulan yang lain, sebanyak hari yang ditinggalkan di Ramadan. Kemudian bagi yang sama sekali tidak mampu berpuasa, maka dia berhak untuk tidak berpuasa. Sama sekali tidak berpuasa, tapi ditebus perintah puasa itu dengan ibadah yang lain, bentuknya sedekah. Sedekahnya macam mana? Memberi makan satu orang miskin untuk per hari yang ditinggalkan. Kami sudah jelaskan kemarin bahwa tata cara membayar fidyah ini sangat fleksibel. Kita bisa melaksanakannya di bulan Ramadan itu sendiri atau di luar Ramadan. Bisa kita undang satu orang miskin selama 30 hari. Atau kita beri makan orang miskin yang satu ini, kita kirimi bahan makanannya untuk sebulan. Atau kita kumpulkan 30 orang miskin sekaligus dalam satu hari. Atau kita cari orang miskin tiap hari satu orang sampai 30 hari. Jadi sangat fleksibel dan sangat mudah. Akan tetapi Allah Azza wa Jalla nyatakan, Faman tatawwa'a khairan fahuwa khairullah. Barang siapa yang memberi lebih, melakukan kebaikan lebih dari sekedar yang menjadi standar minimal, maka itu lebih baik bagi orang itu. Memang memberi makan sekali, untuk fidyah, memberi makan sekali makan, sudah mencapai standar minimal. Karena di dalam usul fikih disebutkan, al-aslu fil amri annahu yuf'alu marratan wahidah. Hukum asal dari perintah adalah dilaksanakan sekali. Illa an ya'tiya dalilun ala ziyadatin alaih. Kecuali jika ada datang dalil yang lain menunjukkan bahwasanya kewajibannya lebih dari sekali. Kalau kewajiban itu lebih dari sekali, pasti dijelaskan lebih detail. Contohnya apa? Salat lima waktu. Salat lima waktu dijelaskan secara fix. Khamsa salawatin fi kulli yawmin wa laylah. Dalam hadis begitu, lima kali waktu salat. Jadi tidak sekali salat dalam sehari. Jadi kalau kewajiban itu tanpa penjelasan apa-apa, tanpa ikatan waktu berapa kali, maka secara asal dilaksanakan sekali itu sudah memenuhi standar minimal. Tetapi kalau kita berbaik hati dan kita punya kelebihan, kemudian kita berikan fidyah itu untuk makan dua kali, tiga kali, tentu lebih baik bagi orang itu. Kemudian kembali berbicara tentang qadha bagi orang yang sakit dan safar. Selama dia sakitnya ringan dan tidak berpengaruh pada kesehatannya, seandainya dia berpuasa, maka berpuasa lebih baik. Karena orang sakit nih kan masuk ke dalam definisi sakit, ya sakit apa aja. Kesandung batuk sakit. Tertusuk duri sakit. Sampai seorang tabi'in bertanya, ditanya Imam Muhammad Ibn Sirin rahimahullah, ditanya, orang sakit karena tertusuk duri, bolehkah dia tidak berpuasa dan dia mengqadha di lain bulan? Kata beliau, boleh. Artinya secara hukum, secara asal memang dia sakit. Dan hukum asalnya orang sakit adalah diberi rukhsah untuk tidak berpuasa pada hari itu. Syekh Jibrin rahimahullah membahas lebih lanjut masalah ini, bahwa orang yang sakit ataupun safar, dilihat bagaimana sakit dan safarnya. Apabila ringan dan tidak berpengaruh pada puasanya, maka seyogianya dia tetap berpuasa. Itu yang dimaksud dalam ayat ke-184, wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Dan jika kalian tetap berpuasa, itu yang lebih baik. Jika kalian tahu betapa besar pahala puasa itu. Selanjutnya kita bahas ayat ke-185. Siap? Jangan lupa lagi. Allah Azza wa Jalla menyatakan, Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan yang pada saat itu diturunkan Al-Qur'an. Al-Qur'an diturunkan sebagai huda, sebagai petunjuk bagi manusia. Selain sebagai petunjuk, dia juga penjelas bagi petunjuk itu sendiri. Yang ketiga, fungsi Al-Qur'an diturunkan sebagai Al-Furqan, sebagai pembeda antara hak dan batil. Antara yang benar dan salah. Antara yang baik dan buruk. Antara maksiat dan taat. Antara iman dan kufur. antara sunnah dan bid'ah, antara orang salih dan talih. Al-Furqan. Mari kita bahas penggalan kalimat pertama ini. Yang pertama, Allah Azza wa Jalla nyatakan yang dimaksud dengan puasa beberapa hari adalah syahrul Ramadan, bulan Ramadan. Apa itu Ramadan? Mari kita bahas asal usul penamaan Ramadan. Kenapa disebut Ramadan? Dan apa yang identik dengan Ramadan sehingga disebut Ramadan? Ramadan secara bahasa berasal dari kata ar-ramdha. Ar-ramdha artinya abu panas atau padang pasir yang panas. Itu namanya ar-ramdha. Disebut Ramadan karena bulan ini merupakan bulan penggemblengan, di mana orang yang hidup di dalamnya beribadah kepada Allah Azza wa Jal, dia mengalami sebuah tempaan, sebuah didikan, pelatihan, hidup seakan-akan berjalan di atas abu panas. Dia harus berhati-hati, dia harus tahan. Antum pernah lihat orang kungfu berlatih itu di atas abu panas. Push up di atas abu yang panas, di atas pasir yang panas, di atas media yang panas. Lama-kelamaan dia menjadi terbiasa dan tahan, memiliki ketangkasan dan kekuatan, kekokohan fisik yang luar biasa. Itu gambaran fisik. Begitu pula gambaran kalbu, potensi jiwa kita. Tatkala dilatih dengan Ramadan, maka keluar dari Ramadan menjadi sosok orang yang ahli untuk bertakwa 11 bulan berikutnya. Karena memiliki kompetensi sabar. Maka dari itu, para ulama mengidentikkan bulan Ramadan selain disebut syahrus siyam, juga disebut syahrus sabar, bulan kesabaran. Selanjutnya, alladzi unzila fihi al-Qur'an. Allah nyatakan bulan Ramadan adalah bulan saat diturunkannya Al-Qur'an. Pertanyaan berikutnya adalah, apakah memang Al-Qur'an itu cuma diturunkan waktu bulan Ramadan? Katanya Al-Qur'an itu diturunkan selama 23 tahun dan itu kapan saja, bukan hanya di bulan Ramadan. Mana sih yang benar? Sebelum saya ditanya, saya jawab dulu. Pertanyaannya saya buat sendiri, jawabannya saya jawab sendiri. Dua-duanya benar. Bahwa dikatakan bulan Ramadan adalah bulan saat turunnya Al-Quran, benar. Dari dimensi pertama dan dari dimensi kedua juga benar, bahwasanya Al-Quranul Karim diturunkan persil-persilnya sampai 23 tahun dan itu bukan hanya di bulan Ramadan. Dua-duanya benar, tidak ada yang salah. Dari dimensi yang pertama, di mana dinyatakan Al-Quran turun di bulan Ramadan, itu pada pertama kalinya. Al-Quranul Karim turun pada Lailatul Qadar, dan Lailatul Qadar adanya di bulan Ramadan. Pertama kali turun ini, Allah Azza wa Jal turunkan Al-Quran sekaligus 30 juz seluruhnya dari Al-Lawhul Mahfuz, disimpan di suatu tempat bernama Baitul Izzah, di langit dunia. Ghaib, kita enggak lihat. Kita hanya harus meyakini karena itu adalah informasi wahyu yang Allah turunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Selanjutnya, setelah diturunkan bulan Ramadan itu, selanjutnya diturunkan sesuai dengan kebutuhan, mufarraqan munajjaman ala hasabil waqa'i' wal asbab. Diturunkan kadang satu ayat, kadang dua ayat, tiga ayat, kadang satu surah penuh, kadang cuma satu kata. Bahkan di dalam ayat 187 nanti kita akan dapati satu kata yang diturunkan tersendiri dalam satu kali penurunan wahyu. Satu kata tok. Kita tidak usah ke 187 dulu. Kita masih bersama 185. Kemudian yang jadi permasalahan adalah sebagian orang meyakini bahwasanya Al-Qur'anul Karim turun pada tanggal 17 Ramadan. Kemudian orang-orang yang memiliki keyakinan itu membuat peringatan nuzulul Qur'an. Seberapa akurat permasalahan ini yang mereka yakini? Mari kita perhatikan. Kita mungkin sudah pada hafal surah yang namanya surah Al-Qadr. Inna anzalnahu fi lailatil qadr. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada Lailatul Qadar. Kalau ayat ini yang menjadi patokan, pertanyaannya adalah, adakah Lailatul Qadar pada tanggal 17 Ramadan? Kapankah Lailatul Qadar bisa terjadi? Tidak mungkin di pekan kedua atau ke 10 kedua. Karena bulan Ramadan itu dibagi ke dalam 3 bagian. Bagian pertama 10 pertama, bagian kedua 10 kedua, 10 kedua memuat tanggal 17. Ya. Yang ada adalah kalau tidak 21, 23, 25, 27, 29. Itu kemungkinan terjadinya Lailatul Qadar. Adapun tanggal 17 la wa alfu kalla. Sama sekali tidak mungkin. 1000 kali tidak mungkin. Jadi kalau kemungkinan terjadinya saja tidak bisa dibuktikan, bagaimana dengan kaitannya sebagai sebuah perintah untuk membuat peringatan? Kalaupun seandainya iya, ada dalilnya bahwasanya Al-Qur'anul Karim diperingati nuzulul Quran pada tanggal 17 Ramadan, seandainya pun dalilnya ada bahwa Al-Quran turun 17 Ramadan, tapi dalil itu sama sekali juga tidak menunjukkan adanya perintah untuk membuat peringatan nuzulul Quran. Wallahu a'lam. Selanjutnya Allah Azza wa Jalla menyatakan fungsi Al-Quran ini diturunkan adalah sebagai huda, petunjuk. Sebagai petunjuk. Ini terpenting. Nikmat Allah terbesar atas hambanya adalah hidayah. Seberapa penting hidayah itu dalam kehidupan kita? Hidayah adalah petunjuk. Orang akan sengsara hidupnya jika tanpa petunjuk. Saya ambil sebuah ilustrasi paling sederhana insyaallah dan mudah bagi orang yang pada wirawiri biasa masuk tol. Sudah tahu kalau kita masuk tol tuh biasanya ada dua ruas, ke kanan dan ke kiri. Kalau ke kanan ke Cikampek misalnya, kalau ke kiri misalnya ke Jakarta. Coba, tujuan Anda kemana? Kalau dalam hidup ini tujuan kita ke surga. Jangan pakai jalan ke neraka. Ya dah? Kalau tujuan kita tadi masuk tol, mau ke jalur Pantura, jangan ngambil jalur Jakarta. Kalau orang gak bisa baca, gak nanya juga. Gak tahu baca, gak mau nanya juga. Akhirnya, dia nyelonong aja masuk ke jalur Jakarta. Belok kiri. Tapi berharap dalam 4 jam nyampe di Indramayu. Kira-kira kapan nyampenya? Kapan nyampenya? Sampai ke Jakarta sudah habis 10 liter. Lanjut ke Merak sudah 20 liter. Ah, udah mau habis ini bensin. Nyebrang lagi. Bakahuni ya. Lah nyambung-nyambung lagi. Oh, kok sampai ke Medan. Pernah ketemu jalur Pantura? Gak dapat dia. Kenapa itu? Tersesat. Karena tersesat jadi sengsara. Maka semboyan hidup, moto hidup yang diajarkan ibu guru kita waktu SD, rajin, pangkal, pandai. hemat, pangkal, kaya. Ada yang tidak pernah diajarkan, tidak pernah saya dengar. Mungkin bisa diajarkan oleh antum di keluarga atau di sekolah antum. Tulis tuh, moto baru. Ya. Kebodohan, pangkal kesesatan. Kesesatan, pangkal kesengsaraan. Ya. Kebodohan, pangkal kesesatan. Kesesatan, pangkal kesengsaraan. Maka terlihat dari ilustrasi yang sederhana ini betapa pentingnya kita punya petunjuk, kita punya hidayah. Hidayah Allah Azza wa Jalla sangat mahal, dan itu tidak bisa dibeli, tidak ada kursusnya. Kursus trik-trik mendapatkan khusus hidayah Allah Azza wa Jalla harus kita cari, harus kita pinta kepada Allah Azza wa Jalla, dan harus kita laksanakan petunjuk-petunjuknya. Insya Allah dapat. Selanjutnya, ikhwas sekalian, Al-Quran diturunkan juga sebagai wabayyinatin minal huda, sebagai penjelas daripada petunjuk itu sendiri. Petunjuk bisa jadi di awal membuat kita jadi tahu, tetapi di tengah-tengah petunjuk itu juga mengandung tanda tanya. Apakah begini harusnya dilaksanakan? Kita ambil contoh. Antum perhatikan, kita diperintah di dalam Al-Quranul Karim dengan beberapa perintah, di antaranya perintah sholat. Aqimus sholat, tegakkan sholat. Apakah kita tahu sholat yang dimaksud itu seperti apa? Kita baru tahunya melaksanakan ayat ini setelah dijelaskan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Shallu kama ra'aitumuni usolli. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihatku salat. Maka dijelaskan. Begitu pula antar ayat saling menjelaskan. Antum perhatikan pada surah Al-Fatihah saja itu ayatnya saling menjelaskan. Perhatikan pada ihdinas siratal mustaqim. Tunjuki kami ya Allah ke jalan yang lurus. Apa itu jalan yang lurus? Definisikan jalan yang lurus itu apa. Maka Allah berikan penjelasan pada ayat berikutnya. Jalan yang lurus yang dimaksud adalah siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalan hidupnya orang-orang yang telah diberi nikmat oleh Allah. Orang-orang yang diberi nikmat itu siapa? Ini juga sebuah kalimat yang perlu penjelasan. Ternyata penjelasannya ditemukan oleh para ulama ahli tafsir dalam surah An-Nisa. Apa kata Allah Azza wa Jalla? Wa may yuti'illaha war rasula fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim. Nah, lihat, an'amta 'alaihim di sini Al-Fatihah, di An-Nisa an'ama Allahu 'alaihim. Barang siapa yang taat Allah dan Rasul, maka dia akan bersama orang yang telah diberi nikmat oleh Allah. Siapa mereka? Minan nabiyyin, para nabi. Wasiddiqin, para siddiqin. Wasyuhada, para syuhada. Wassalihin, para salihin, orang-orang saleh. Wahasuna ulaika rafiqa, dan merekalah teman-teman yang terbaik buat kita. Begitu ayat-ayat Allah Azza wa Jal saling menjelaskan. Bahkan ada ayat yang benar-benar secara zatnya petunjuk sekaligus penjelasan terhadap petunjuk itu sendiri. Perhatikan pada surah An-Nisa juga, mulai dari ayat ke-6 sampai ke-11, kita dapati ayat-ayat tentang apa tuh? Tentang warisan. Allah Azza wa Jalla langsung menjelaskan bagaimana pembagian harta warisan. Nah, ini wabayyinatin minal huda. Yang ketiga, fungsi Al-Quran ini diturunkan sebagai Al-Furqan. Pembeda, penjelas, pemisah, agar kita tahu mana yang hak dan mana yang batil. Maka saya sering bertanya-tanya apa yang ada di benak sebagian orang yang melarang ustaz itu menjelaskan ini sunnah, ini bid'ah. Berapa kali saya ceramah, setelah ceramah itu kemudian disamperi oleh sebagian jamaah, Pak Ustadz, kalau di masjid ini gak boleh menjelaskan tentang bid'ah, gak boleh nyebut-nyebut ini bid'ah, ini bid'ah, gak boleh menyebut-nyebutkan tentang kebiasaan orang umum, menyalah-nyalahkan, begitu. Bahasanya yang lebih vulgar adalah menyalah-nyalahkan. Saya katakan, saya tidak menyalah-nyalahkan yang benar. Dan tidak juga dalam kapasitas saya untuk membenar-benarkan yang salah. Saya hanya menjelaskan bahwa yang benar adalah benar dan harus didukung. Dan yang salah harus dijelaskan bahwa itu salah. Supaya tercapai maksud Allah memberi petunjuk. Apa kata Allah Azza wa Jal? Liyahya man hayya am bayyinatin wa yahlika man halaka am bayyinah. Supaya orang yang pengen hidup bahagia, hidup di atas kebenaran, jelas bahwa dia berada di atas kebenaran. Dan bagi orang yang ingin menyeleweng, juga jelas bahwa dia mati di atas penyelewengannya. Yang mau milih yang benar silahkan, yang mau milih yang salah silahkan. Jadi kalau pada tahap penjelasan, wajib para ulama, para ustaz, para da'i, para guru, wajib untuk menjelaskan mana yang hak dan mana yang batil. Mana yang maksiat, mana yang ta'ah. Mana yang iman, mana yang kufur. Mana yang sunnah, mana yang bid'ah. Wajib. Dia harus menjelaskan. Pada tahapan realisasi, pengamalan masing-masing pribadi, ustaz tidak punya hak untuk memaksa siapapun. Kami sudah menjelaskan. Sekarang urusannya adalah antara diri Anda dengan Allah Azza wa Jalla. Kalau kita perhatikan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam muncul pertama kali di tengah-tengah orang Arab jahiliyah. Mengapa dimusuhi? Karena menjelaskan sesuatu yang berbeda dengan paradigma umum. Sehingga beliau datang seakan-akan sebagai pemecah belah umat Arab pada saat itu. Menjadi jelas mana kelompok Abu Lahab, Abu Jahal, dan mana kelompok Abu Bakar. Liyahya man hayya an bayyinah wa yahlika man halaka an bayyinah. Siapa yang mau milih kehidupan yang benar, silakan ikuti. Yang enggak mau ngikutin juga enggak akan ada yang maksa. Bahkan Allah Azza wa Jal menyatakan dengan tegas, La ikraha fid din. Qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Tidak ada paksaan untuk taat kepada Allah. Tidak ada paksaan untuk masuk agama Islam. Mau Islam, mau kafir, silakan. Tidak ada paksaan juga untuk mengikuti sunnah atau meninggalkan bid'ah. Tidak ada paksaan. Anda suka terhadap bid'ah tersebut, tidak ada yang memaksa Anda untuk meninggalkannya. Dan sekaligus Anda juga tidak punya hak untuk melarang kami menjelaskan bahwa ini bid'ah. Tapi siapapun yang memberi penjelasan harus bertanggung jawab. Anda menyatakan ini bid'ah atas dasar apa? Bertanggung jawab. Maka dari itu, salah satu bentuk tanggung jawab, ketika ngaji harus ada tanya jawab. Maka orang yang tidak siap dengan tanya jawab biasanya cukup memilih arena khutbah Jumat. Karena umumnya orang khutbah Jumat setelah pulang, udah, setelah selesai, udah langsung pulang. Kecuali di beberapa tempat yang saya bina DKM-nya agar mengajak makan atau apa ramah-tamah dengan khotibnya setelah berkhutbah. Dan sampaikan kebenaran dengan adab dan kesantunan kepada ustaz. Walaupun ustaz itu menyampaikan bid'ah sekalipun, kesantunan dan akhlak yang mulia tetap harus dipegang. Maka dilaksanakan sebagian ikhwah. Ustaz itu nampaknya begitu menggebu-gebu menyampaikan hadis palsu. Kemudian begitu selesai, ya ngariung biasa, ajak bicara, ngobrol-ngobrol kesana kemari dulu, baru yang satu membisikkan pertanyaan, Ustaz, hadis yang tadi Ustaz sampaikan itu sepengetahuan saya palsu Ustaz, tapi saya yakin saya bukan orang yang lebih alim daripada Ustaz. Tunjukkan bahwa kita orang yang tawadhu, ya. Sampaikan bahwa saya tidak dalam rangka menyaingi Ustaz, cuma tidak ada salahnya kiranya kalau saya mungkin cross check sifatnya, ya. Yang saya tahu hadis ini palsu Ustaz. Bagaimana Ustaz? Dan jangan di depan umum mempermalukan Ustaz walaupun dia salah. Itu. Maka fair secara ilmiah, dan itu adalah islah, perbaikan terhadap orang yang berilmu karena Allah. Apa yang kita lakukan adalah karena Allah, bukan ingin menjatuhkan orang. Kalau motivasinya menjatuhkan orang, sebaiknya Anda diam saja. Karena dosa yang akan Anda dapatkan lebih besar daripada pahala yang Anda harapkan. Baik, ikhwah sekalian. Kita masih bersama ayat 185. Sampai kalimat apa tadi? Ayo. Yang baru saja pelajarannya bisa lupa antum. Bagaimana dengan pekan depan? Ayatnya yang saya maksud sampai kalimat apa coba? Wal Furqan. Fungsi Al-Qur'an diturunkan pertama sebagai hudal linnas. Yang kedua, wabayyinatin minal huda. Yang ketiga sebagai Al-Furqan. Pembeda antara hak dan yang batil. Selanjutnya Allah Azza wa Jalla berikan petunjuk tentang bagaimana tata cara kita berRamadan, memulai Ramadan. Faman, maka barang siapa syahida minkum, di antara kalian yang syahida. Syahida berarti hadir, menyaksikan, berada di tempat domisilinya, menyaksikan as-shahra, datangnya bulan. Syuhud, menyaksikan, dinyatakan oleh Nabi alaihi salatu wassalam dalam hadis yang sahih, sumu li ru'yatihi. Dalam Al-Quran, faman syahida. Perhatikan ini saling menjelaskan. Ya. Muhkam dan mutasyabih saling menjelaskan. Faman syahida dalam Al-Quran. Maka barang siapa yang menyaksikan. Tapi syahida itu memiliki dua makna sekaligus. Menyaksikan secara kasat mata dan keberadaan manusianya hadir di tempat domisili. Tidak dalam keadaan safar. Makanya berkesesuaian dengan ayat ke-184 sebelumnya, faman kana minkum maridan aw ala safar. Yang bersafar berarti tidak syahida, tidak hadir di tempat. Barang siapa yang menyaksikan datangnya bulan dan dia berada di domisilinya, tempat domisilinya, fal yasumhu, maka dia harus memuasainya. Saya ingin buka satu trik dalam berdalil. Kalau antum perhatikan, banyak orang meyakini kalau dalil wajibnya puasa Ramadan adalah ayat 183, dan itu salah total. Ayat 183 itu hanya menunjukkan bahwa Allah mewajibkan puasa. Puasa yang dimaksud itu puasa yang mana? Ayat ke-185 diawali dengan syahrul Ramadan. Ditegaskan dengan faman syahida minkumus syahra. Kalimat perintahnya adalah fal yasumhu. Maka kalau dikatakan ayat keberapa dalil wajibnya puasa Ramadan, bukan ayat 183, tapi ayat 185. Dari mana kata petunjuknya? Dua. Syahrul Ramadan. Yang pertama. Yang kedua adalah fal yasumhu. hendaknya dia memuasainya. Nya-nya ini, ya, pronoun, kata ganti, itu kembalinya kepada syahrul Ramadan. Ya, bulan Ramadan adalah bulan saat di mana diturunkan Al-Quran. Al-Quran diturunkan sebagai petunjuk bagi manusia, penjelasan bagi petunjuk itu, dan sebagai Al-Furqan. Maka barang siapa yang menyaksikannya, nya adalah syahrul Ramadan, datangnya bulan Ramadan. Fal yasumhu, maka memuasainya. Nya kemana? Bulan Ramadan. Ini ayat ini. Kemudian Allah Azza wa Jalla mengulang dan menegaskan kebolehan atau rukhsah, keringanan bagi orang yang sakit ataupun safar. Ditegaskan kembali, wa man kana maridan aw ala safar fa iddatun min ayyamin ukhar. Barang siapa yang sakit atau safar, maka dia boleh tidak berpuasa dengan catatan mengqadha sebanyak hari yang ditinggalkan dilaksanakannya di luar bulan Ramadan. Kemudian akhir ayat ini Allah Azza wa Jalla memberikan sebuah kaidah tentang esensi ajaran Islam. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usr. Allah menginginkan kemudahan untuk kalian dan tidak menginginkan untuk mempersulit kalian. Kalimat ini walaupun kelihatannya sangat pendek menjiwai seluruh syariat Islam, bahwa syariat Islam adalah aturan hidup yang mudah. Maka dari itu Nabi alaihi salatu wasallam dalam hadisnya yang sahih dalam kitab Al-I'tisam bil Kitab was Sunnah dalam Sahih Al-Bukhari, beliau menyatakan innad-din yusrun, sesungguhnya aturan agama ini yang mengatur kehidupan kita berislam ini sebuah kemudahan yang sudah Allah buatkan untuk kita. Walan yushaddad-din ahadun illa ghalabahu, dan tidak ada seorang pun yang mengotak-atik, merekayasa, memberikan suplemen-suplemen ajaran baru, membuat inovasi-inovasi ajaran, gaya-gaya baru, melainkan dia sendiri yang akan kewalahan. Dia akan kalah. Kalah itu berarti tidak akan mampu pada akhirnya untuk melaksanakannya. Seperti yang dipraktekkan oleh sebagian orang dengan macam-macam puasa yang tidak disyariatkan. Macam-macam ibadah yang tidak ada syariatnya. Pada akhirnya akan memberatkan. Sebuah keberatan tersendiri masuk sampai pada keberatan skala nasional. Antum perhatikan. Warning. Habis waktunya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Baik, ikhwah sekalian. Uzur syar'i. Kita lanjutkan insyaallah pekan depan. Tidak ada masalah untuk kita lanjutkan pekan depan. Ba'da salatil isya saya tidak bisa melanjutkan karena saya diundang untuk bertemu dengan Syekh Ali Hasan dari Yordan di Hotel Grand Aliyah, sehingga saya harus mengejar waktu sampai di sana. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.